dosen banyak pembimbingnya itu coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, tepatnya pada surah Ali Imran ayat 186. Semoga dengan kita mengikuti acara tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dapatlah tercerahkan hidup kita dan dapat memberikan secercah harapan dalam mengarungi gejolak kehidupan dunia yang seakan-akan tiada bertepi ini dan membuat kita seringkali terbebani dan merasa sulit untuk menghadapinya. Amin. Oleh karena itu, marilah kita terus mengkaji Al-Quran sebagai pedoman dan sebagai tuntunan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Para pendengar rahimakumullah, sungguh ayat ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita saat sekarang ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang sempurna bagi setiap muslim dan muslimah. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awalnya, bahwa setiap kita yang berdakwah di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala ini akan diuji pada harta dan diri kita. Orang yang berdakwah di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mengorbankan harta dan jiwanya. Dia akan menghabiskan, ya, kekayaannya untuk mengembangkan dakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Dan inilah yang diberikan tauladan dan contoh bagi kita oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal Khadijah radiyallahu anha, Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain yang harta mereka habis terkuras untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah dakwah yang merubah secara fundamental, secara mengakar dari akidah yang telah tertanam dengan begitu kuat pada diri orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi, sehingga diperlukan katakanlah secara simultan dakwah yang terus menerus, dan diperlukan pula keistiqomahan di dalam menyampaikan dakwah itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Harta itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa karena dia habis ujian itu, bisa juga karena dia hilang, bisa juga kadang-kadang harta itu menjadi beban bagi diri kita sehingga dia menjadi ujian. Oleh karena itu bagi orang yang berharta, hendaklah menggunakan harta itu dengan baik dan dimanfaatkanlah dengan cara yang baik. Antara lain dengan menginfakkan dan dengan menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Wa anfusikum, didahulukannya harta di sini daripada jiwa, karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ujian itu lebih banyak terjadi pada harta daripada terhadap jiwa. Karena kalau terhadap jiwa yang dimaksud di sini adalah dengan dibunuh, dan orang yang terbunuh lebih sedikit daripada orang yang meninggal dalam kondisi biasa atau dalam kondisi yang lazimnya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tantangan daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu sebagaimana tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendengarkan hinaan, cercaan, baik itu dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani ataupun dari orang-orang musyrik, musyrik kafir Quraisy. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa kalaupun engkau wahai Muhammad dikatakan majnun, orang yang gila, dikatakan sahir, orang yang tersihir, atau disebut dengan dukun, orang yang menyihir, atau kamu juga disebut dengan orang yang sedang ngelantur dan orang-orang yang sedang berangan-angan atau pembual dan pendusta, maka terimalah itu ya, dan bersabarlah di dalam menghadapinya. Maka seorang muslim di dalam berdakwah, seorang mukmin di dalam berdakwah, tiada kata lain selain adalah bersabar di dalam menghadapi gejolak daripada dakwah itu, karena ini adalah konsekuensi daripada dakwah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, jikalau kamu bersabar. Kata-kata sabar di dalam Al-Qur'an digandengkan dengan dua huruf jar, ada as-sabru ala dan ada as-sabru an. Kalau as-sabru ala artinya sabar atas. Atas apa? Atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus bersabar. Kita harus menerima perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan lapang dada. Dan begitu juga kita harus berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Jadi sabar atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-sabru an, sabar dari, yaitu sabar dari menahan hawa nafsu. Ya, kita mampu menahan hawa nafsu kita dan bersabar atas setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran seseorang da'i di dalam menyampaikan dakwahnya ini adalah sesuatu yang harus dia miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna dzalika min azmil umur, bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Ya, seorang da'i ya, dia harus memiliki ketelatenan, kebijaksanaan dan kesabaran di dalam dakwahnya. Jangan sampai ia berdakwah hari ini kemudian esok harinya dia ingin agar orang yang didakwahinya itu berubah. Hari ini dia menyampaikan tentang sholat, besok orang kemudian sholat. Hari ini dia mengajak orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, besok orang harus berubah. Tentu tidak. Ya. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an 950 tahun. Ya, 1 milenium kurang 50 tahun. Dan begitu juga lah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan demikian banyak mukjizat yang beliau miliki, namun tidak banyak yang dapat beliau lakukan untuk meyakinkan orang-orang kafir Quraisy dan begitu juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan daripada dakwah itu hanyalah sebatas usaha. Maka bersabarlah dan kemudian bertakwalah. Artinya seorang da'i itu di dalam dirinya itu sudah memang memiliki contoh. Seorang da'i itu adalah orang yang memberikan contoh dan tauladan. Artinya apa? Ketika dia mengajak orang salat ke masjid, maka terlebih dahulu dialah yang mengerjakannya. Ketika ia mengajak orang untuk berinfak, maka dia adalah orang yang paling banyak infaknya atau orang yang melaksanakan infak itu sendiri. Ketika ia bercerita tentang ke suatu keluarga sakinah atau keluarga yang baik, maka dia adalah orang yang paling memperhatikan keluarganya. Jangan sampai kita mengurusi orang lain atau keluarga orang lain sedangkan keluarga kita sendiri sebagai seorang dai kececeran atau tidak terbengkalai dan tidak terurusi. Ini adalah sesuatu hal yang perlu difahami dari kata-kata dalam firman Allah ini, watattaqu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ini hanyalah sebagai pengantar dalam kajian ayat 186 dari surah Ali Imran ini, dan kita mengharapkan kepada para ustaz dari alumni Timur Tengah Universitas Al-Azhar yang tergabung dalam tim terjemah Safir Al-Azhar mungkin dapat memberikan kontribusinya yang signifikan terhadap kajian ayat ini. Ya, terima kasih banyak Ustaz Ardiansah. Para pendengar rahimakumullah, mungkin hanya sedikit tambahan-tambahan karena dari penjelasan Ustaz Ardi tadi sudah cukup mencakup keterangan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak akan terlepas dari cobaan, baik itu terhadap harta maupun terhadap dirinya sendiri. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah cobaan untuk menandakan bahwa Allah tidak tahu siapa yang mampu menghadapi cobaan itu atau tidak. Tidak, akan tetapi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim bertujuan sebagai bukti nantinya kepada orang tersebut apakah dia memang layak untuk menjadi seorang muslim sejati ataukah malah hanya terikut oleh hawa nafsunya. Inilah yang mungkin yang biasa kita dapat di dalam kehidupan keseharian kita, di mana seorang guru memberikan tes ujian kepada muridnya. Sebenarnya tanpa tes pun sang guru tadi sudah tahu siapa murid yang layak lulus dan siapa yang tidak. Akan tetapi dengan tes yang dilakukan ini nantinya akan menjadi satu argumen dan satu bukti kepada sang murid kalau satu saat dia berdalih bahwasanya dia mampu sedangkan dia tidak punya kemampuan yang sebenarnya untuk naik kelas dan sebagainya. Kemudian hal lain adalah bahwa yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada kita dengan harta yang kita miliki bahkan dengan pengorbanan jiwa yang lebih besar lagi. Iya. Harta dianggap oleh masyarakat sekarang ini adalah sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada kemuliaan. Iya, semakin banyak harta, maka semakin mulialah seorang. Itu adalah pandangan umum masyarakat. Semakin sedikit harta, maka semakin berkuranglah nilai kemuliaan seseorang. Akan tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau di dalam agama, harta itu akan menjadi kemuliaan bagi seseorang apabila ternyata harta itu tidak dipendam saja untuk dirinya sendiri, akan tetapi itu didistribusikan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam kata lain, ada perhatian sosial dari orang yang kaya untuk membantu orang-orang yang miskin atau orang-orang yang lemah. Inilah tingkat kemuliaan yang sebenarnya paling tinggi. Memberikan harta untuk membantu orang lain, itulah kemuliaan yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengecap orang-orang yang bakhil, kikir, yang kaya tapi tidak mau membantu orang lain sebagai pendusta agama. Hal ini jelas sekali di dalam sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Maun. Iya. Kalla bal tukazzibuna ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Salah satunya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Iya. Orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim dan tidak mau memberi makan, mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Iya. Seorang yang kaya, hartawan, konglomerat, tapi tidak mau membantu anak yatim, itu sama saja dengan seorang pendusta agama, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harta kekayaan? Bagi orang yang tidak memiliki harta kekayaan juga akan dicap sebagai orang yang pendusta agama apabila ternyata kalau dia miskin tapi dia tidak mau mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita semua sebagai masyarakat muslim dan secara umum masyarakat Indonesia diperintahkan kepada kita untuk lebih memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat, untuk membantu. Dan bila kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka kita diperintahkan untuk mengajak orang lain, untuk membantu orang yang mampu, untuk membantu orang-orang yang mampu tersebut. Mungkin sebagai keterangan penutup dari penjelasan saya, hadis Rasulullah SAW menyatakan, salasun muhlikat, syuhun muta'un, wahawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i ala nafsi. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang itu akan hancur. Yang pertama adalah berlaku kikir, kemudian yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah terlalu bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, mungkin Ustaz Fajrul ya, di sini ketika Allah berfirman latu blaun nafi amwalikum, di sini ditekankan masalah harta. Walaupun sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan menjelaskan yang lain, bahwasanya ada orang yang salah memahami bahwa ujian itu pada hakikatnya adalah buruk, tapi pada hakikatnya adalah kebalikannya. Artinya itu adalah evaluasi. Jadi dengan evaluasi itu ada yang gagal, ada yang lulus. Itulah gunanya. Jadi dengan orang memandang harta ini, kadang-kadang ada dua cara pandang yang salah. Pertama, manusia yang memperoleh harta itu lalu berkata, Tuhanku telah memuliakanku, Pak Akramani katanya. Ada yang tapi sebetulnya lebih baik daripada masalah orang yang berkata, sesungguhnya saya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 78, yaitu orang yang memandang harta karena kekayaan sebagai kemuliaan, yang kedua memandang kefakiran dan kesusahan sebagai suatu bentuk kehinaan. Jadi itu semuanya adalah cara salah yang memandang, karena Islam tidak memandang orang seperti itu. Orang kaya tidak menunaikan kewajibannya, sebetulnya lebih bagus kondisinya itu fakir daripada kaya yang tidak menunaikan kewajibannya. Mungkin sampai itu saja saya ya, terima kasih Ustaz Fajrul atas tambahannya. Para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu jualah yang sangat membatasi kita dalam kajian tentang ayat ini, namun satu poin yang penting kita untuk ambil dalam kajian ini, bahwa kesabaran dan ketakwaan adalah kunci kesuksesan dalam dakwah seorang da'i. Oleh karena itu, kita sebagai da'i, du'at, hendaklah kita bersabar dan membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang mengikuti terus dengan setia kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di RRI ini dapat berupaya hari demi hari membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan agama yang baik dan dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para pendengar mengikuti kajian ini, dan mohon maaf kami atas segala kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali, enggak terang.